pata limba, katong dua satu gandong, ada de kakak, jangan sampai katong dua putus tali gandong. Sekarang katong bakumpul tabungkus dan kain gandong, mari badan dan lagu gandong sama-sama tangkap pantong.